Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan pada malam hari ini masih kita sebutkan seputar ahadits, hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam risalahnya Bulughul Maram seputar bab al-ghusl, pembahasan seputar mandi, demikian pula pembahasan yang berhubungan dengan al-janabah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara mandi al-janabah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara mandi janabah tersebut. Di antaranya adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, di mana beliau menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mandi al-janabah, perkara yang pertama yang beliau lakukan adalah yaghsilu yadayh, mencuci kedua tangannya. Kedua telapak tangannya dicuci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelahnya beliau mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Dan setelahnya beliau berwudu. Kemudian beliau menyela-nyela bahagian rambutnya dan mengusap bagian kepalanya sebanyak 3 kali. Baru setelahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengguyur ke seluruh jasadnya. Dan terakhir mencuci kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kaifiyah tata cara yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis yang tadi kita sebutkan adalah tata cara yang sunnah. Artinya kalau semisal seorang dia mandi al-janabah sesuai dengan tata cara yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah sesuatu yang afdal. Di dalam hadis tadi kita ceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyela-nyela bagian usulu sya'rihi, bagian pangkal rambutnya. Ini menunjukkan ketika seorang mandi al-janabah benar-benar berupaya untuk menyampaikan air ke seluruh dari jasadnya tersebut hingga bagian rambut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mandi al-janabah, beliau benar-benar bersungguh-sungguh untuk memasukkan air ke bagian dari kulit kepalanya tersebut. Naam. Kemudian pada hadis yang berikutnya juga diceritakan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha, masih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan dengan tambahan thumma afragha ala farjihi wa ghassala bishimalihi thumma daraba bihal arda. Ada tambahan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai mencuci farj kemaluannya dengan tangan kirinya, beliau menepukan ke tanah, daraba biha al-ard. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan famasahaha biturab, Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkannya dengan at-turab, dengan tanah. Diusapkan begitu. Ini termasuk dari apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Pada beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, kita akan membacakan beberapa fawaid, faedah yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah seputar beberapa hadis periwayatan yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara mandi al-janabah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang pertama adalah yajuzu lil mar'ah an tasraha bima qad yastahyi minhu li bayanil haqq. Boleh bagi seorang wanita untuk dia menjelaskan sesuatu yang hakikatnya seseorang malu untuk mengungkapkannya, li bayanil haqq, dalam rangka untuk menerangkan kebenaran. Nah, berdasarkan hadis idza ghtasala min al-janabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari al-janabah. Nah, menunjukkan bahwasanya pemahaman dari ungkapan istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut menunjukkan di sana ada sesuatu yang hakikat tabiat seorang wanita malu untuk mengungkapkannya. Namun dalam bab menerangkan kebenaran, menjelaskan tentang perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, malunya seseorang dari hal tersebut itu adalah perkara yang tercela. Naam. La yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Sebagian di antara salaf menyebutkan termasuk dari penghalang al-ilm ketika seorang malu, malu belajar, malu untuk menghadiri majalisul ilm karena mungkin dia harus berkumpul dengan orang-orang yang usianya lebih rendah dibandingkan dirinya, malu bertanya tentang perkara kebenaran sehingga dia pendam dan seterusnya, akan mengharamkan seorang dari al-ilm. Kemudian yang kedua adalah mustakbir, seorang yang sombong. Sombong juga penghalang dari al-ilm. Sehingga di pembahasan riwayat yang sebelumnya, ketika ada salah seorang sahabat wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sesuatu yang hakikatnya banatul Adam, para wanita anak keturunan Adam, malu untuk mengungkapkannya, mengawalinya dengan ucapannya innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak malu dari kebenaran. Sehingga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha menceritakan khairun nisa nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan ansar. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena disebabkan karena mereka tidak malu untuk menanyakan kebenaran. Rasa malu yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk mempelajari al-haq, belajar kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara-perkara yang sensitif, al-ihtilam, contohnya bagi seorang wanita apakah mandi, apakah wajib mandi ataukah tidak, demikian pula perkara-perkara yang lain, mereka tanyakan dan sampaikan kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga rasa malu untuk menerangkan kebenaran ini perkara yang tercela, yang seharusnya dilakukan oleh seorang adalah dia sampaikan kebenaran tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menceritakan kepada kita beberapa hadis-hadis yang hakikatnya termasuk dari amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumahnya. Kemudian faedah yang kedua adalah annahu yanbaghi ayyaghtasila al-insanu ala hadhihi al-kayfiyyati al-madhkurah. Selayaknya bagi seseorang ketika akan mandi al-janabah untuk dia mandi dengan tata cara yang disebutkan hadisnya, oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhunna. Mandi dengan kaifiyah tersebut, ini perkara yang sunnah. Walaupun pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, ketika seorang mencukupkan untuk dia mengguyur badannya dengan air sehingga dia yakin bahwasanya air yang dia guyurkan benar-benar mengenai seluruh dari bagian jasadnya, dengan niat mengangkat dari dirinya hadas akbar, maka yang demikian mencukupkan. Maka yang demikian itu cukup. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam kondisi junub, maka ittahharu. Fattahharu, maka bersucilah. Bersuci dari mandi dari al-janabah adalah dengan mandi. Tanpa dirinci dan disebutkan kaifiyah tata cara yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat al-wudu. Kalau di ayat al-wudu itu disebutkan kaifiyahnya. Nah, harus demikian, harus demikian. Tapi di pembahasan mandi al-janabah tidak demikian. Hanya disebutkan fattaharu. Sehingga difahami dari penglafazan ayat tersebut mencukupkan bagi seorang ketika dia melakukan apa yang tadi disebutkan, akan terangkat dari dirinya hadas besarnya. Namun ia mandi dengan kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu akmal wa afdal, lebih sempurna dan lebih afdal. Nah, kemudian pembahasan faedah yang berikutnya adalah annahu yubda'u bil wudhu'i qabla al-ghusli. Bahwasanya yang pertama kali dimulai sebelum mandi al-janabah adalah berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau akan mandi al-janabah. Yang beliau lakukan adalah berwudu. Naam. Sebelum dia mengguyur seluruh tubuhnya. Kemudian yang menjadi pembahasan di sini adalah kalau semisal seseorang dia mandi al-janabah, kemudian dia berwudu dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan. Maka yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah dibolehkan bagi seorang yang melakukan mandi al-janabah tersebut untuk dia melakukan sholat tanpa melakukan wudu di kali yang berikutnya. Nah, ya kan, kalau semisal seorang mandi janabah kemudian dia ingin sholat, mencukupkan dengan apa yang telah dilakukan pada mandi janabahnya, maka apakah dia harus mengulang wudunya kembali ataukah dia mencukupkan dengan wudu yang dia lakukan di mandi janabah tersebut. Nah, terjadi beberapa pembahasan di antara mereka para fuqaha. Al-Muhim Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan padanya ada khilaf, namun yang rajih kalau semisal dia tidak menyentuh kemaluannya dan setelahnya tidak membatalkan wudunya, maka mencukupkan darinya dengan apa yang dilakukan di mandi janabah tersebut. Sehingga ketika dia tidak melakukan sholat tanpa berwudu juga tidak masalah. Nah, dan di sini saya akan bacakan penjelasan fatwa dari Syekh Ibn Ibas alaihi rahmatullah ketika beliau ditanya tentang pembahasan yang tadi kita sebutkan, apakah harus mengulang wudunya ataukah tidak. Beliau mengatakan secara kesimpulan, ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalik. Para ahlul ilm berselisih dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan. Wal arjahu, dan yang rajih, annahu idza ghtasala lil janabah nawiyan al hadatsain. Kalau semisal seorang dia mandi janabah, yang dia niatkan adalah untuk mengangkat dua hadas. Yang pertama hadas besar agar bisa suci dari junubnya. Kemudian yang kedua hadas kecil sehingga agar dia bisa mengerjakan sholat. Nah, dan terangkatnya hadas kecil ketika seorang akan melakukan sholat adalah dengan berwudu. Kalau semisal seorang mandi janabah, dia niatkan untuk mengangkat dua hadas tersebut. Ini yang rajih kata beliau. Idza ghtasala 'anil janaba nawiyan al-hadatsain, al-hadats al-asghar wal akbar ajza'ahu dzalik. Yang rajih, yang demikian sah. Seorang mandi janabah dia niatkan untuk mengangkat dua hadas yang tadi kita sebutkan. Li'anna al-asghara yadkhulu fil akbar, karena hadas asghar hakikatnya masuk pada hadas akbar. Artinya kalau yang besar itu sudah tersingkirkan, berarti secara otomatis yang kecil juga tersingkirkan, ya kan? Kalau yang besarnya sudah bisa tersingkirkan, tentu otomatis yang kecil akan tersingkirkan dengan sendirinya. Sehingga belum menyatakan yadkhulu fil akbar, masuk hakikatnya pada hadas akbar. Namun belum mengingatkan lakinna sunnata wal afdal wal kamal ay yaf'ala ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang afdal dan sempurna adalah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatawaddau awalan fayastanji bi yaghsil dhakarahu wa ma hawlahu thumma yatawadda wudhu'ahu as-salah. Beliau berwudu di kali pertama ketika hendak melakukan mandi al-janabah, kemudian mencuci kemaluannya dan sekitarnya, kemudian setelahnya di akhir di akhir dari mandinya beliau berwudu seperti wudunya beliau ketika akan melakukan ibadah sholat. Thumma yufidul ma'a ala jasadihi, kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh jasadnya. Wa yufidul ma'a ala ra'sihi wa ala syaqihi al-ayman tsumma al-aysar. Kemudian beliau membasahkan air di atas kepalanya, mengguyurkan air di atas kepalanya, memulai dari bagian kanan, kemudian setelahnya di bagian kirinya. Wa yakmilu baqiyatal jasad, kemudian setelahnya beliau sempurnakan, mengguyur ke sisa dari jasadnya. Hadza huwal masyru' wa hadzal kamal, inilah yang disyariatkan dan inilah yang sempurna. Naam. Sehingga secara kesimpulan Asy-Syaikh bin Ibaz alaihi rahmatullah beliau menyebutkan melakukan wudu dua kali. Wudu di kali yang pertama kemudian di kali yang berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, faedah yang berikut yang bisa kita ambil dari hadis kaifiyah mandi al-janabah yang tadi kita sebutkan adalah al-inayatu bi ghuslir ra'si fil janabah. Hendaklah seseorang memperhatikan bagian kepalanya ketika mandi janabah. Seringnya terkadang seorang melupakan untuk membasahi bagian kepalanya tersebut. Padahal syarat sah dari mandi al-janabah adalah mengguyurkan air sehingga membasahi seluruh dari jasadnya. Bahkan kulit di bagian pangkal rambutnya. Itu disela-sela ya kan oleh Nabi SAW dengan jemarinya. Sampai beliau memiliki dugaan bahwasanya kulit di bagian kepala beliau sudah basah dengan air tersebut. Baru melakukan perkara yang berikutnya. Sehingga memperhatikan bagian kepala ketika mandi al-janabah. Wa annahu yajibu isalul ma' ila usuli sya'r. Di dalam riwayat hadis ini juga memberikan faedah wajibnya untuk menyampaikan air atau membasahkan dengan air tersebut sampai ke bagian usuli sya'r, pangkal dari rambut. Dibasahi secara keseluruhan. Nah, Kalau di zaman sekarang alhamdulillah ada sampo, ya kan, bisa seorang menyampo bagian rambutnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalik, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal tersebut. Wa mithlu dhalika la yuf'alu illa idza kana wajiban, dan yang demikian tidaklah dilakukan melainkan karena dilakukannya perkara tersebut adalah sesuatu yang wajib. Kalau enggak wajib tentu tidak dikerjakan. Naam. Karena melakukan hal tersebut ada masyakkah, ya kan, terkhusus ketika musim dingin ada masyakkah, terkhusus ketika datang musim dingin menyentuh air saja dingin, ya kan, apalagi mengguyurkan sampai ke bagian pangkal rambutnya, bagian kulit kepalanya. Namun itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga harus dikerjakan. Yang kelima, tikraru ghusli ra'si 3 marat ba'da isali al-ma' ila usuli sya'ar, diulangnya seseorang mengusap, mencuci bagian kepalanya sebanyak 3 kali setelah menyampaikan air atau membasahkan air ke bagian dari pangkal rambutnya. Sebagaimana perkataan Aisyah, kata beliau radhiyallahu taala anha, "Tsumma hafana 'ala ra'sihi 3 hafanat." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan, mencuci di bagian kepalanya sebanyak 3 hafanat, 3 kali usap. Ini juga di dalamnya sebagai dalil seseorang untuk memperhatikan bagian rambutnya tersebut agar basah dengan air. Kemudian yang keenam, annahu la yanbaghi tikrarul ghusli fi baqiyatil badan, tidak selayaknya diulang yang demikian tersebut di bagian badan yang lainnya. Tangan enggak perlu diulang, kaki enggak perlu diulang, karena yang diulang hanya bagian kepala. Naam. Disebabkan karena perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma afadha 'ala sa'iri jasadihi." Kemudian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya adalah mengguyur seluruh dari jasadnya. Tidak disebutkan ya bahwasanya di bagian-bagian tertentu diulang sebanyak 3 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul di bagian kepalanya. Dan beliau mengatakan, hadza huwal qaulur rajih, ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat, sesuai dengan zahir hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Walaupun ada sebagian di antara ahli ilm yang mensunahkan bahkan untuk seorang melakukan at-taslis, melakukannya sebanyak 3 kali di bagian yang lain, mereka kiaskan sebagaimana amalan wudu. Ketika seorang berwudu itu kan disunahkan untuk membasuh anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali. Namun yang rajih tidak bisa dikiaskan hal tersebut, mencukupkannya dengan apa yang teriwayatkan dan dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la yushratu adalku. Kata Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwasanya tidak disyaratkan, tidak disyaratkan ketika seorang mandi al-janabah untuk melakukan ad-dalk. Ad-dalk itu artinya adalah mengusap badannya dengan air, ya kan? Menggosok badannya tersebut dengan apa? Dengan air. Tidak disyariatkan demikian. Karena disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menggosok badannya dengan air. Nah, dengan air. Kalau semisal kita mandi itu kan digosok-gosok, ya kan, biar apa? Biar bersih, ya kan. Terkadang pakai sabun. Namun kalau semisal seorang ketika melakukan mandi janabah, dia mungkin ingin cepat karena apa? Cuaca yang dingin, ya kan? Dia ingin melakukan yang wajibnya saja, yang sahnya saja, yang sahnya saja. Maka boleh baginya hanya sekedar mengguyurkan air ke bagian badannya dengan syarat dia yakin bahwasanya badannya tersebut itu telah basah dengan air tanpa perlu menggosoknya, ya kan? Menggosok. Terkecuali kalau semisal seseorang dia khawatir atau belum yakin atau memiliki dugaan kalau semisal tidak dia gosok, maka bagian badannya akan tidak terkena oleh air tersebut. Biasa yang demikian kalau semisal airnya minim, ya kan? Airnya minim, lagi mati air ini. Nah, minim airnya. Bisa dia lakukan dengan cara menggosoknya. Nah, terkecuali di bagian-bagian badannya yang dikhawatirkan tidak tersampaikannya air karena ada sesuatu yang menghalanginya, seperti mungkin adanya kotoran, mungkin adanya minyak atau yang semisalnya, maka dia lakukan dengan cara menggosoknya. Nah, itu sudah sah. Itu sudah apa? Sudah sah. Kalau misalnya seorang menambahinya dengan pakai sabun, ya kan, dia guyur, dia sampo, maka ini lebih sempurna, lebih bersih. Nah, dan yang demikian juga tidak masalah. Kemudian pembahasan atau kafair yang berikutnya adalah masyru'iyatu ghuslu ar-rijlaini ba'da intihail ghusl. Disunahkannya untuk seseorang mencuci kedua kakinya tersebut setelah selesai mandi. Naam. Lakin hadza muqayyadun bima idza da'atil hajatu ila dzalik. Namun yang demikian ditentukan, dikhususkan kalau semisal seorang butuh untuk melakukannya. Nah, karena disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari alaihi rahmatullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencuci kedua kakinya setelah mandi al-janabah. Nah, sehingga belum menyimpulkan yang zahir wallahu a'lamu bisawabha anna hadza fima idza tija ilaihi, kalau semisal dibutuhkan, kalau semisal tidak maka tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annal farja yughsalu bisyimal, ketika seorang hendak mencuci bagian kemaluannya maka dia cuci dengan tangan kirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memegang air dengan tangan kanannya, kemudian mengguyurkan di bagian atas tangan kirinya untuk beliau gunakan tangan kirinya mencuci farijnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Tidak menyentuhnya dengan tangan kanan. Hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan menjelaskan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyentuhkan tangan kanan ke kemaluannya ketika dia kencing. Telah kita jelaskan pembahasan yang panjang seputar permasalahan tersebut, yang secara kesimpulan bahwasanya selayaknya seorang muslim untuk menjauhkan tangan kanannya dari farjnya. Yang dia sentuhkan adalah tangan kirinya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah terkait penggunaan handuk. Terkait penggunaan apa? Handuk. Karena diceritakan oleh Maimunah radhiyallahu ta'ala anha bil mu'minin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai melakukan mandi al-janabah, maka Maimunah menceritakan thumma ataituhu bil mindil faraddahu wa ja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Kata Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, saya berikan kepada beliau handuk kain yang digunakan untuk mengeringkan air yang ada di bagian kulit. Faraddahu, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menolaknya. Kemudian diceritakan dalam riwayat tersebut, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau yanfudzul ma'a biyadaih, menghilangkan air tersebut dengan tangannya. Nah, bukan dengan mindil, bukan dengan handuk dan yang semisalnya. Yang menjadi pembahasan di sini adalah ketika seorang hendak melakukan mandi janabah, apakah yang demikian disunahkan ataukah boleh bagi seseorang untuk mengenakan handuk. Nah, dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya menggunakan handuk untuk menyeka air ini perkara yang dibolehkan, bukan dilarang, bukan dilarang. Karena kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha anhu. Alasan yang pertama, penggunaan handuk ketika Maimunah radhiyallahu anha memberikannya kepada Rasul, Rasul tidak melarangnya. Kalau semisal itu dilarang, tidak boleh, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarang, jangan pakai ini, singkirkan handuknya. Tapi Rasul tidak melarang perbuatan Maimunah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya itu dibolehkan. Wa inna maraddahu raddah, kemudian alasan yang berikutnya, wa inna maraddah li ihtimali an takuna al mindil fiha syai minal waskhi. Dan alasan yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menolak pemberian handuk dari istri beliau Maimunah radhiyallahu anha, itu memiliki adanya kemungkinan bahwasanya di kain tersebut ada satu kotoran sehingga Rasul tidak ingin memakainya. Ataukah kemungkinan yang kedua, khafa ayyashuqa 'alal umma biistimali mindil, beliau khawatir akan memberatkan umatnya beliau harus menggunakan handuk ketika mandi janabah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sunnah untuk umatnya. Nah, beliau khawatir sehingga tidak menggunakannya. Artinya enggak menggunakannya juga ada masalah. Ataukah kemungkinan-kemungkinan yang lain? Ini beliau sebutkan. Sampai pada kesimpulan, walihada annahu laula annahu min adati Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yasta'miluha ma ja'at biha Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian sisi yang berikutnya, kalaulah semisal mengenakan handuk itu bukan termasuk dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai mandi, maka tentu Maimunah radhiyallahu anha tidak akan memberikannya. Diberikannya menunjukkan kebiasaan Rasul ketika selesai mandi juga pakai handuk. Naam. Ini menunjukkan mengenakan handuk juga dibolehkan, tidak mengenakannya juga ada masalah. Sehingga beliau sampai pada kesimpulan, al-zahir anna hadza kana mu'tadan lakin raddaha li sababin minal asbab. Penggunaan handuk termasuk dari kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tolak disebabkan karena beberapa sebab, di antaranya yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lamu bisawab. Kemudian kita bacakan hadis yang salahnya, masih diceritakan oleh Ummul Mukminin beberapa dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis yang salahnya Al-Hafidz Ibnu Habbah Ibnu Hajar menceritakan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepalaku. Nah, karena termasuk dari kebiasaan para wanita salaf, mereka memanjangkan rambutnya. Panjangnya rambut di sisi mereka para salaf ini termasuk dari kebanggaan, iya kan? Sangat berbeda terbalik dengan keadaan para wanita di zaman sekarang. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang menyusahkan, sehingga banyak di antara mereka yang memendekkan rambutnya. Nah, Thayyib disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengikat, memiliki kebiasaan mengikat rambut kepalanya karena panjangnya rambut beliau radhiyallahu taala anha. Afa anquduhu li ghuslil janabah, maka apakah saya harus melepas ikatan tersebut untuk mandi janabah? Karena diterangkan di dalam hadis yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, ya kan, untuk membasahi rambutnya. Membasahi apa? Rambutnya. Dan tentu seorang wanita yang memiliki rambut yang panjang yang diikat memiliki kesulitan apakah harus dilepas kemudian dibasahi ataukah tidak ketika mandi janabah. Kemudian disebutkan di dalam riwayat tersebut wa fi riwayatin wal haidhah, dalam riwayat yang lain disebutkan mandi haid, mandi suci dari haid. Jadi ada dua riwayat, satunya mandi junub, satunya mandi suci dari haid. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menjawab, la, tidak perlu kamu lepas ikatan di bagian rambut di kepalamu. Innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki thalatha hathayatin, rawahu Muslim. Namun cukup bagimu untuk mengusap di atas kepalamu tersebut sebanyak 3 kali usapan dengan air. Itu sudah cukup. Nah, diusap begitu karena rambut wanita itu kan panjang, diikat kondisinya. Sehingga di dalam hadis ini terdapat faedah adanya hukum khusus bagi mereka para wanita-wanita yang keadaannya sebagaimana keadaan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika akan mandi al-janabah atau mandi haid, dibolehkan baginya untuk tidak melepas ikatan rambutnya, hanya cukup mengusapkan di bagian atas kepalanya tersebut dengan 3 kali usapan dengan telapak tangan yang tentu dibasahi dengan air. Di dalam hadis ini nampak jelas di sisi kita adanya hukum khusus bagi mereka para wanita ketika mandi al-janabah. Kalau semisal seorang pria, dia harus membasahi bagian kepalanya. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah masih berkisar tentang masalah keadaan para wanita sahabiyat radhiyallahu taala anhunna di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu untuk menanyakan sesuatu yang hakikatnya mereka malu bila itu terungkap, ya kan? Karena Ummu Salamah menyatakan afa anquduhu li ghuslil janabah, apakah saya harus melepas ikatan rambutku karena mandi junub? Nah, mungkin kita saja, ya kan, sesama santri kalau tiba-tiba junub mandi itu kan malu, ya kan, dilihat ini habis dari mana ini kok enggak muncul-muncul, sekalinya mandi junub. Nah, santriwati juga demikian. Namun dalam bab mengamalkan syariat, menjalankan sesuatu yang wajib yang disyariatkan oleh Allah dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak perlu malu. Tidak perlu apa? Tidak perlu malu. Nah, demikian pula kondisi seorang akhwat atau santriwati yang haid, dia tidak sholat, enggak perlu malu untuk kemudian dia dalam keadaan demikian dilihat oleh kawan-kawannya enggak sholat. Nah, ini enggak perlu malu. Memang ini adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka para wanita-wanita anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengalami yang namanya haid. Demikian pula Islam memiliki hukum-hukum yang khusus terkait masalah tersebut. Nah, sehingga jangan dipaksakan untuk dia mandi bersih dalam keadaan belum bersih. Nah, atau dia paksakan untuk nanti mandi junubnya dalam keadaan dia posisinya sebagai seorang yang junub. Jangan dipaksakan demikian, tapi dia harus mandi karena ada amalan yang dikerjakan setelahnya yang mewajibkan baginya untuk thaharah, di antaranya adalah as-shalat, shalat wajib, shalat fardu yang harus dia kerjakan dalam kondisi thaharah, dalam kondisi suci. Kemudian faring berikutnya adalah jawazu syaddi sya'ri ra's, bolehnya seorang wanita untuk mengikat rambutnya. Nah, yang dilarang adalah kalau semisal seorang wanita tersebut mengikatkan rambutnya sehingga nampak ke atas. Nampak apa? Ke atas. Ru'usuhunna ka'asnimati bukhtil maliyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan ketika beliau diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla adanya sinfani min ahli nar lam arahuma, dua kelompok dari kalangan ahli nar, ahli neraka, yang beliau belum pernah melihat keduanya di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyat, seorang wanita yang memakai pakaian namun telanjang, bisa karena tipis sehingga tembus pandang, transparan, atau bisa mungkin pakaian tersebut karena sempit sehingga walaupun dia mengenakan pakaian nampak lekukan di bagian auratnya. Nah, baju anak-anak, dia udah dewasa tapi senangnya masih pakai baju anak-anak. Wajar kalau misal akhirnya terlihat sekali lekukan yang ada di bagian tubuhnya karena terlalu sempit. Ini wanita-wanita yang Rasul menyebutkan diancam dengan neraka jahanam dan Allah perlihatkan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul belum pernah melihatnya. Di antara sifat mereka adalah ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil maliyah. Kepala-kepala mereka itu seperti halnya punuk-punuk unta. Kalau punuk-punuk unta itu kan tinggi, ya kan? Tinggi. Antum lihat punuk unta itu lebih tinggi mana? Punuk unta sama punuknya sapi. Ya? Punuk unta. Diam-diam. Jangan ribut kamu ya. Antum pernah lihat unta? Ini siapa namanya? Pernah lihat unta enggak? Ya, nggak pernah lihat. Masa nggak pernah lihat unta? Tapi tahu binatang unta itu, tahu kan? Ya, itu punuknya tinggi apa kecil? Hah? Punuknya tinggi apa pendek? Punuknya tinggi apa kecil, Azam? Hei, punuk unta itu tinggi apa kecil? Tinggi apa pendek? Hah? Punuk unta, tahu punuk unta itu? Punuk unta itu yang di punggungnya unta itu antum ada lihat tinggi kah atau datar kayak kucing, kayak kuda? Enggak pernah lihat juga unta kah? Masya Allah, masa enggak pernah lihat. Safan, punuk unta tinggi apa kecil? Tinggi kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya rambut-rambut mereka, wanita yang diancam dengan neraka jahanam itu tinggi. Berarti cara mengikatnya itu naik ke atas, ya kan? Gini kan? Tinggi dia, gundung. Nah, meninggi naik ke atas. Ini ikatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ikatan-ikatan selain dari ikatan yang tadi disebutkan dengan ikatan yang ma'ruf dimiliki oleh mereka para wanita, maka yang demikian dibolehkan dan tidak perlu bagi mereka untuk melepas ikatannya. Cukup dengan mengusap bagian rambutnya tersebut sebanyak 3 kali sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasul kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.